Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al ma'budi fi kulli zaman, alladhi la yakhlu min 'ilmihi makan, wa la yashghaluhu sya'nun an syan. Jalla 'anil asbahi wal andadi, wa tanazzaha 'anil sahibati wal auladi, wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi. لا تمثله العقول بتفكير ولا تتوهمه القلوب بتصوير وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل ورأي السديد أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والتراب طاهر لا يصح التيمم إلا بالتراب طاهر خالص غير مستعمل فالتراب متعين سواء كان أحمر أو أسود أو أصفر وسواء فيه الأرمني أو غيره لصدق اسم التراب على ذلك كله وليصح بالنور والجص وسائر المعادن والجص وسائر المعادن ولا بالأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وشبه ذلك وفي وجه يجوز بجميع ذلك وهو غلط. خلاص أحسن didekatin sedikit ini suaranya didekatin sedikit ininya bisa طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع أما بعد قال المؤلف رحمه الله والتراب الطاهر والتراب الطاهر لأنترى شرط صح تيمم adalah menggunakan turab debu yang tahir debu yang suci. Jadi di sini ada dua istilah. Pertama turab, apa yang dimaksud dengan turab, kemudian istilah tahir, sifat untuk turab tersebut. Qala syarih wa huwa Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah la yasihu tayammumu illa biturabin tahirin khalisin ghairi musta'malin. Tidak sah tayammum kecuali dengan debu yang tahir, suci, khalis, murni debu tersebut, ya. Khalis murni, bukan debu campuran dari hal-hal yang tidak bersifat alami. Ya. Khalisin ghairi musta'malin, ya. Ghairi musta'malin bukan debu musta'mal. Ternyata dalam fikih Syafi'i tidak hanya ada istilah ma' musta'mal, air musta'mal, tapi ada juga istilah turab musta'mal. Jadi debu bekas, maksudnya bekas apa? Bekas dipakai untuk tayamum. Jadi debu yang bekas dipakai untuk tayamum itu juga tidak bisa dipakai untuk tayamum berikutnya, karena memang banyaknya debu, ya. Dan telah selesai statusnya sebagai debu yang available untuk dipakai. Faturabu muta'ayyin atau muta'ayyan, maka debu yang dimaksud di sini muta'ayyin atau muta'ayyan, yaitu bisa dilihat. Muta'ayyin ini maksudnya apa? Dia memiliki ain. Artinya bukan ain artinya mata, bukan. Dia memiliki sifat kebendaan yang hissi, yang memang bisa dilihat, atau yang muta'ayyin, bisa dilihat debunya. Inilah yang membuat kita harus lebih hati-hati dalam masalah debu, ya. Sebagian membaca muta'ayyin, sebagian membaca muta'ayyin. Tapi wallahu a'lam, merasa lebih sahih muta'ayyin. Muta'ayyin di sini artinya apa? Bisa dipandang mata. Ya. Sawa'un kana ahmara au aswada au asfar. Baik itu merah debunya, tanah debu merah atau hitam ataupun asfar, kuning. Tapi sekarang nih, antum kan tahu bukhur ya, yang waktu itu kita bawa, anak gak bawa lagi. Itu kan arangnya dan kayu yang ana bakar itu, setelah jadi remah kan jadi debu kan ya. Apakah itu termasuk turab atau enggak, gitu loh. Gitu. Maka itu muta'ayyin, bisa lihat. Tapi apakah dia menjadi turab atau enggak? Nah, itu. Melainkan itu bukan turab karena tidak disebut tanah kan. Bukan tanah, bukan debu ya. Ya memang debu jadinya, tapi dia bukan debu, dia ampas dari arang dan juga kayu yang dibakar. Ya. Begitu. Baik warna merah atau kuning. Wasaun fihi al-armani au ghairuhu. Ana tidak bisa paham armani di sini apa. Li sidq ismit turabi ala dhalika kullihi. Karena sahnya atau benarnya penamaan turab untuk semua yang disebut tadi. Wala yasihu bin nurah. Tidak sah tayamum dengan an-nurah. Nurah semacam bunga. Waljas, kapur, ya, kapur. Pernah lihat gunung kapur? Pertambangan kapur gitu kan ya. Nah itu memang kalau di uruf kita mungkin itu disebut debu kali ya. Tapi itu bukan termasuk turab yang dimaksud dalam syariat ini. Wasairil ma'adin, dan seluruh dari barang tambang. Berarti turab itu memang alami dan dia bukan dan dia tidak boleh ada nilai pertambangan di zat turab tersebut. Gimana? Bisa paham? Karena kalau misalnya kapur, enggak, bukan turab. Debu enggak itu? Ya iya, kalau bahasa kita mungkin debu ya, apa ya namanya? Iya, debu gitu. Tapi enggak, itu kan bahasa kita. Kita pengin turab dari segi bahasa Arab gitu loh. Coba sekarang kalau misalnya di sekolah-sekolah tradisional, papan tulis ya masih pakai kapur, ya kan? Boleh enggak tayamum di papan tulis itu? Kita bilang enggak, kalau menurut ini enggak boleh. Kenapa? Karena yang di papan tulis itu bukanlah turab. Keasliannya dia bukan tanah murni, dia kapur, gitu kan? Yang dipakai oleh guru, ya kan? Masih ada enggak sekolah seperti itu sekarang? Enggak tahu. Di desa-desa masih mungkin ya. Ya, nanti antum pergi ke sekolah itu, bilang ke guru-gurunya, enggak boleh tayamum sama kapur. Ya. Wala bil ahjaril madquqati. Tidak pula boleh tayamum, tidak sah tayamum dengan batu-batu yang madquqah. Yang ditumbuk. Ditumbuk ya. Karena batu ditumbuk ya memang kalau bahasa kita jadinya turab, tapi dia bukan kemurnian turab dia, dia batu. Ya. Wal qawariri al mashurah. Al qawarir. Al qawarir yaitu kaca-kaca al mashurah. Kaca-kaca yang dia apa? Dihaluskan. Ada kaca dihaluskan, bisa ada alatnya. Kaca dihaluskan ya nggak bisa menjadi nggak disebut turab, walaupun nanti halus memang menurut kita turab. Bahkan kita kadang-kadang apapun itu yang kecil-kecil partikelnya dia debu sudah gitu. Tapi nggak, dalam tinjauan bahasa Arab dilihat dari kemurniannya apa dulu, aslinya originalitasnya apa. Bebelak, tau nggak bebelak? Bukan bubulak Bogor, bukan bebelak. Serelak. Serelak. Bebelak apa serelak? Apa? Bebelak itu bukan merek. Ada, ah? Nama merek. Nama mereknya, merek, ya. Sustagen, ya kan? Bubuk. Frisian Flak. Kok nyebut-nyebut semua? Nah, itu kan bubuk ya. Atau kopi. Atau buang ke tanah semuanya. Plok gitu. Bercampur dengan debu. Tapi sekarang boleh enggak tayamum dengan campuran itu? Enggak boleh karena boleh. Harus apa? Tahirin khalisin. Khalis. Iya, kopi tahir, bebelak tahir dan semisal, tapi enggak khalis itu karena campur dengan zat yang bukanlah turab. Wa syibhi dzalik, dan seperti itu. Wa fi wajhin yajuzu bi jami'i dzalika. Dalam salah satu wajah, salah satu pendapat disebutkan bolehnya dengan semua itu. Wa huwa ghalat, namun itu pendapat yang salah. Fadl. Ahsanallahu ilaikum. Wahtajjal qailuna bihi wahtajjal wahtajjal qailuna bihi biqoulihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba wa huwa yaqau 'ala turab wa 'ala kulli ma 'ala wajhil ard wa nusiba dhalika ila Malik wa Abi Hanifah aidan wa qala innahu yajuzu bi jami'i anwa'il ardi hatta bi sakhrah al maghsulah wa naqala ar rafi'i an Malik annahu yajuzu aidan bima huwa muttasilun bil ardi kasyajar wal zara' wa naqala an-Nawawi fi syarh Muslim anil Auza'i wa Sufyan ats-Tsauri annahu yajuzu bi kulli ma 'ala wajhil ardi hatta bil thalj. Taib. Wahtajja al-qailuna bihi biqaulihi ta'ala. Dan orang yang mengatakan seperti itu, yaitu mengatakan bahwa semua hal tersebut tadi diperbolehkan, itu mempunyai hujjah dengan pendapat dengan firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayammumlah kalian dengan sa'id, yaitu debu yang sa'id. Apa itu? Antum tahu arti su'ud, su'udul jabal misalnya. Naik. Berarti kan apa yang naik di atas permukaan bumi, yaitu apa yang ada di atas permukaan bumi dari benda-benda kecil itu. Dan mereka memahaminya seperti itu, thayyiba yang tahir. Nah, ini pendapat yang kedua yang digholatkan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni. Sa'id thayyib itu yaqa'u 'ala turabi wa 'ala kulli ma 'ala wajhil ard. Itu sa'id itu terrealisir sebutan sa'id untuk turab, debu, dan untuk apapun yang ada di atas muka bumi. Paham? Jadi kalau ada campuran debu sama kerikan pohon, kalau misalnya orang di pabrik-pabrik atau semisalnya yang suka motong-motong batang pohon itu apa ya? Paham enggak? Pakai alat gitu kan. Kan biasanya kan ada remah-remah sisa itunya. Kan kadang tercampur sama debu gitu loh. Nah, itu termasuk su'id, termasuk su'id. Itu termasuk kullu ma 'ala wajhil ard. Selama itu tahir. Makanya jangan heran nanti ada pendapat seperti itu. Kalau antum misalnya berdebat sama teman atau diskusi sama teman, ada pendapat seperti itu. Itu apapun yang ada di muka bumi ini, mau campuran apapun, yang penting dia tahir, maka sa'id dan thayyibah gitu kata mereka. Selama itu di atas permukaan bumi gitu. Wa nusiba dzalika ila Malikin wa Abi Hanifah aidan. Dinisbatkan pendapat ini ke Imam Malik dan Abu Hanifah rahimahumullah. Wa qala, keduanya berkata, innahu yajuzu bi jami'i anwa'il ardi hatta bis sakhratil maghsulah. Apapun macamnya yang ada di atas muka bumi sampai as-sakhrah. Sakhrah batu besar al-maghsulah yang dicuci. Ya, kurang paham juga. Wa naqala ar-Rafi'i an Malikin annahu qala, ar-Rafi'i menukil pendapat Imam Malik, yajuzu aidan bima huwa muttasilun bil ardi kasyajari waz-zar'. Boleh pula kata Imam Malik apa-apapun yang nyambung ke bumi seperti asyjar dan azzara. Asyjar itu apa? pohon, azara pertanian sawah. Di pohon, ya iya, kadang-kadang kita menemukan hal yang sa'id di atas di pohon gitu loh. Entah itu debu, entah apa remah-remah kecil dari batangnya. Kalau kita mutlakkan itu semua, pokoknya apapun yang ada di atas muka bumi, enggak mesti debu murni. Maka kalau misalnya ada jalur rayap, tau enggak jalur rayap? Ya kan? Itu juga bisa masuk ke su'id gitu loh. Walaupun dia nempel di tembok, karena menurut Imam Malik itu mutasilun bil ard, nyambung ke bumi. Maka boleh pakai sarang rayap ya, apa namanya sih? Ya kan tahu kan yang jalur ya, gitu tuh. Tapi itu kan menurut kita itu debu juga ya. Enggak, maksudnya dia tanah enggak itu sebenarnya itu. Enggak juga, kayu ya atau apa? Dari getah, dari tanah sama kayu. Liurnya dia ya, diproses sama dia ya. Dulu waktu antum jadi rayap gimana, Mas? Wa naqala An-Nawawi fi syarhi Muslimin 'anil Auza'i wa Sufyan ats-Tsauri annahu yajuzu bi kulli ma 'ala wajhi al-ardi hatta bi thalj. Imam Nawawi rahimahullah menukil perkataan dari sebagian salaf, Al-Abdurrahman Al-Auza'i dan juga Sufyan ats-Tsauri, kata mereka boleh dengan apapun yang ada di atas muka bumi walaupun dengan es. Walaupun dengan es. Faham? Es ada dua maksud. Batangannya maksudnya kepadatannya atau cairannya. Faham enggak? Kalau es dari segi kecairannya itu bisa untuk berwudu, bisa? Bisa. Ma' tahir, tahur insyaallah. Selama bukan es mambo dan bukan es doger. Kalau udah jadi es doger udah bukan lagi air tahur, bukan. Itu tahir. Cincau misalnya. Enggak, udah berubah itu warnanya. Tapi misalnya antum menemukan es batangan yang masih di plastik ini nih ya. Beli satu gitu. Kemudian dari es tersebut antum berwudu. Kalau mau berwudu dari batangan es tersebut, maka harus menunggu cairannya, apa tetesannya gitu. Karena namanya wudu itu harus dengan ma' yang sa'il untuk yang maghsul. A'dha'i maghsulah, wajah, tangan, kaki itu harus dengan air yang bisa berpindah mengalir. Ya. Itu kalau pakai es. Tapi kalau tayamum dengan thalj yang dimaksud oleh Sufyan ats-Tsauri dan Abdurrahman Al-Auza'i rahimahumullah adalah ya antum cukup pegang es, kan ada tuh lembapannya tuh, lembab doang, lembab ya, terus habis itu wajah, tangan. Faham maksudnya? Kenapa? Karena es termasuk su'id. Ngerti gak sekarang su'id itu? Apapun yang yas'ud alal ard, apapun yang ada di atas permukaan bumi yang tahir, bisa dengan itu. Gimana? Faham gak? Jadi hatta sampai es boleh, kata Al-Auza'i dan Ats-Tsauri rahimahumullah. Ya. Tetapi ini pendapat sebagian. Kita baca pendapat jumhur fuqaha. Tafadhol. Ahsanallahu ilaikum. Wa madhhabu Syafi'i wa jumhurul fuqaha wa bihi qala al-Imam Ahmad wa Ibnu Munzir wa Dawud annahu la yajuzu tayammumu illa bi turabin tahirin lahu ghubarun. يعلق بالوجه واليدين لأنه الصعيد يصدق على التراب وعلى وجه الأرض وعلى الطريق فهو مجمل بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله التراب كافيك أو كافيك كافيك كافيك وقال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء rawahu Muslim. Adala alaihi salatu wassalam ila dhikri turabi ba'da dhikri al-ardi walau lakhtisasu tahuriyah bihi laqala ju'ilat liya al-ardu masjida wa tahura wa turbatuha ay wa tahura ju'ilat lil ardu masjida wa tahura wa turbatuha ay turabuha li'annahu ja'a mubayyinan kama rawahu Dharqutni fi sunanih wa abu awana fi sahihi wa turabuha tahura wa qala ibnu abbas radhiyallahu anhuma as-sa'id huwa turabun wa turabul harfi wa an ali wa ibn mas'ud annahu at-turabul ladhi yughbar wa qala syafi'i yughabbir wa qala syafi'i innahu kullu turabin dhi ghubarin wa qawluhu hujjatun fil lughah. Taib ahsan. Qala al-Husni rahimahullah wa madhhabu asy-Syafi'i wa jumhur al-fuqaha'i wa bihi qala al-Imam Ahmad wa Ibnu al-Munzir wa Daud. Madhhabnya Imam Syafi'i dan jumhur ahli fiqh. Ini madhab yang ditulis di sini, madhab Syafi'i dan jumhur ahli fiqh. Dan itu pula pendapat yang dipegang Imam Ahmad, Ibnu al-Munzir dan Daud az-Zahiri, bahwasanya la yajuzu tayammumu illa biturabin tahirin. Tidak boleh tayammum kecuali dengan debu yang suci yang memiliki ghubar. Nah, ini perhatikan. Ghubar. Kenapa disebut ghubar, ikhwan? Bahasa Indonesia ada istilah bubaran, bubar. Ketika disuruh bubar, maka orang-orang pun berpencar. Begitu pula dengan debu yang kalau kita giniin, pluk, dia bubar. Nah, itu kubar. Ya. Antum kan pernah dengar enggak istilah bubar? Ya sering lah. Bubar gerak, ya kan? Di pramuka gitu enggak? Bubar jalan, Sat. Bubar jalan. Pakai B ya? Iya. Itu qaul dhaif kalau pakai B. Yang qawi dengan sanad yang jahit itu pakai G. Karena itu yang asal. Asalnya G, gubar. Makanya sebagian orang Betawi bilangnya gubar. Gubarannya, gubaran itu yang sahih dan yang rajih. Dan itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya, gubar. Ya, di Indonesia kadang disebut bubar. Itu jadinya gubar. Ya. Ya'laqu bihil ya'laqu bil wajhi wal yadain. Yang bisa nempel di wajah dan tangan, kedua tangan. Maka kalau misalnya antum menyentuh gini, nah di sini nih, nggak ada apa-apa, di sini nggak nempel. Maka itu bukan disebut turab yang bisa dipakai untuk tayamum. Li'anna sa'ida yasduku 'ala turabi. Taib, sekarang sa'id itu ada di ayat ya, surat An-Nisa 43 tadi. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, ini perhatikan, kita masuk ke istidlal dan usul fikih. Sa'id itu lafal atau label sa'id bisa dikenal dengan maksud turab, debu, wa ala wajhil ardi wa ala tariq, dan apapun yang ada di atas permukaan bumi dan apapun yang ada di atas jalanan. Itu jadi lafal sa'id itu global sekali, makanya dikatakan fahuwa mujmalun. Maka lafal sa'id itu mujmal. Apa arti mujmal? Global. Ya, global. Tidak terjelaskan dengan rinci, maksudnya masih global. Apapun sa'id, ya betul sa'id. Antum kalau misalnya ada coki-coki nempel di atas bumi, sa'id itu namanya, ya. Ya kan? Ya, apapun itu, seperti tadi, pecahan batu dan seterusnya sudah sa'id. Nah, tapi kalau misalnya dalam usul fikih ada bab namanya mujmal, ada mubayan. Ya. Mujmal itu yang global, mubayan itu yang penjelas dari yang global tadi. Dia memperinci yang global dan mengkhususkannya. Fahuwa mujmalun bayyanahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Nabi SAW menjelaskannya dengan perkataan Nabi, aturabu kafika. Debu itu mencukupkan engkau. Baik. Sa'id itu segala apapun yang ada di atas permukaan bumi. Global enggak? Global. Turab, debu. Mana yang lebih khusus? Debu ya, debu. Dibandingkan segala turab, segala sa'id. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjida wa turbatuha tahuran idza lam najidil ma. Dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid, artinya bisa sholat dimanapun, umum dimanapun antum sampaikan sholat terserah, maksudnya sah sholatnya kecuali di kuburan dan kamar mandi atau tempat najis. Wa turbatuha tahura, turbah debunya suci menyucikan, idza lam najidil ma, kalau misalnya kita tidak menemukan air. Jelas ini kata Nabi SAW, turbah, turab, ya. Maka berarti turbah ini memperinci, hadis ini memperinci yang global dari ayat Al-Qur'an. Riwayat Muslim. Adala alaihi salatu wassalam ila dzikri turabi ba'da dzikril ardi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beralih menyebut turab setelah menyebut bumi. Walau la ikhtisas at-tuhuriyyati bihi laqal ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Kalau bukan karena pengkhususan turab untuk sifat suci menyucikannya, maka tentu Nabi SAW akan mengatakan cukup ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Wa turbatuha ay turabuha. Dalam riwayat ini turbah, yaitu turabnya. Maka di sini berarti turbah mengkhususkan keumuman bumi atau apa yang di atas bumi. Li'annahu ja'a mubayyinan, karena hadis ini atau turab ini datang dalam lafal hadis sebagai penjelas bahwasanya yang dimaksud dengan sa'id itu adalah turabnya atau turbahnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ad-Darqutni dan Abu Awana. Baca yang sahih, Ad-Darqutni. Kadang kalau di Indonesia disebutnya Darqutni, enggak, Ad-Darqutni. Ya, wa turabuha tahura, dan tanahnya atau apa debunya itu suci menyucikan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sa'idu huwa turabul harthi, yang namanya sa'id adalah tanah pertanian. Tanah pertanian. Wa an Ali ibn Mas'udin annahu at-turabul ladzi yughabbir. Bahwa kata Ali dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma bahwasanya at-turab itu adalah tanah yang yughabbir, berdebu. Ya, berdebu gimana? Maksudnya ghubar, yang bisa nempel dan bisa mencelat gitu, ya. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, innahu kullu turabin dzi ghubar, itu semua tanah yang memiliki debu ghubar yang tadi kita sebutkan sifatnya. Wa qauluhu hujjatun fil lughah. Qaulnya siapa? Perkataan Imam Syafi'i itu adalah dalil dalam lughah. Turab ini kan suatu bahasa ya, kosakata ya. Maka Imam Syafi'i menafsirkan bahwasannya turab ini, yang disebut turab, memiliki karakter berghubar, bisa nempel titik-titiknya, dan juga kalau diginiin bisa terbang, kalau itu bisa terbang, nah, ghubar itu. Ya, itu turab. Dan itu sifatnya tanah gitu loh. Maka kembalikanlah hadis-hadis Nabi SAW tentang turab atau turbah ke pemaknaan bahasa yang sesuai. Paham gak di sini? Ini ada pelajaran di sini, usul juga. Kalau di ayat ada mujmal, di hadis ada mubayyan, dan hadis mentabyin apa yang mujmal dalam Al-Qur'an, maka kita harus mengikuti tafsiran dalam hadis, bukan kemujmalan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an sahih, lafalnya sahih, maknanya sahih, tetapi as-sunnah tufasir Al-Qur'an. Begitu. Ada pertanyaan di ngomongin ke Ana ya. Dicek aja. Kemudian kalau ada, kok enggak ada ya enggak apa-apa, kok enggak ada jangan diada-adain ya. Dilanjutkan fadhol. Ahsanallahu ilaikum. Thumma syartu at-tirad alla yakhruja an halihi ila halatin ukhra tamna'u al-ism hatta law ahraqa at-turabu hatta sara ahraqa at-turabu ahsanallahu ilaikum hatta law ahraqa at-turabu hatta sara ramadan aw sahaqa al-khazaf suhiqa al-khazaf aw suhiqa al-khazaf lam yajuz at-tayammumu bih walau syawa al-tin wa sahaqahu fa fi jawazi tayammumi bihi wajhani walam yarji ar-rafi'i fi hadhihi surah syai'a wala nawawiyya fi rawdah walau asaba at-turaba narun faswadda walam yahtarik fa fihi al-wajhan sahaha an-nawawiyyu fi hadhihi surah al-qat'a bil jawaz. Ahsant. Qal thumma syartu turab, kemudian syaratnya debu adalah alla yakhruja an halihi ila halatin ukhra tamna'ul ism, yaitu tidak keluar, tidak boleh berubah dari bentuk semula ke bentuk lainnya yang membuat namanya berubah, yang tadi debu menjadi nama lain, ya. Ya, tadi debu menjadi nama lain atau debu dari tanah menjadi nama lain. Apa misalnya? Contohnya apa, ikhwan? Suatu benda atau barang terbuat dari tanah atau debu, ayah. Apa contohnya? Tembikar. Tembikar. Bata. Bata. Bata dari apa dia? Tanah liat. Taib. Apa kalau misalnya tayamum dengan bata boleh apa enggak? Ada batu bata banyak kan, tok. Hah? Gimana caranya? Iya. Ya. Hatta law uhriqat turabu hatta sara ramada. Bahkan kalaupun tanah tersebut dibakar sampai menjadi abu. Gimana? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Tanahnya dibakar sampai jadi abu, enggak boleh. Apalagi kalau bukan tanah, paham gak? Kayak antum nabun atau bikin api unggun, ya kan? Paginya banyak kan jadi apa ya, debu apa bukan apa, apa namanya itu sisa dari bakaran tuh apa namanya, abu. Pakai abu, cuk, gubar, memang gubar, sifatnya gubar, tapi dia tanah bukan? Bukan. Bukan, dia bukan debu, bukan turab dalam bahasa Arab. Ya, walaupun di kita mungkin ya ini namanya debu gitu ya. Mungkin ya. Tapi enggak, kita lihat dari bahasa Arabnya. Ya. Au suhiqal khazafu atau dia butir-butir dari keramik. Keramik asalnya apa? Batu kan? Lantai ini asalnya batu bukan ya, kan? Batu ini apalagi coba? Ya kan? Kecuali kalau kaca ya. Ini dari batu kan? Dari gunung-gunung tuh loh, ya. Ini diremah-remahkan gitu, diancur-ancurin. Menjadi diperhalus gitu. Apakah dia jadi turab? Tidak. Tidak jadi turab. Ya, nah kan kemarin kita ke pantai Alwian, bukan kemarin sih, udah hampir sebulan ya. Kok kemarin nggak? Kan ada di pantai kan ada yang memang tanah ya, nah itu turap kan ya, ya kan? Tapi ada juga pantai yang isinya bukan tanah, apa namanya, enaknya apa ya, pantai itu namanya tanah apa debu apa namanya, pokoknya gitulah tanah itu. Tapi isinya itu adalah kerikil ya, nanti akan dibahas romel, atau cangkang-cangkang dari hewan-hewan. Enggak. Tapi banyak banget cangkangnya melaut gitu di pantai itu. Cangkang dong semua isinya. Jadi ketika antum injek itu, buh, apa kayak nginjek apa gitu kan, tajam-tajam banyak. Dan cangkang-cangkang itu berupa remah-remah banyak yang sudah hancur-hancur berbutir-butir. Pertanyaannya, apakah itu sah pakai itu tayamumnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya, kalau tanah padat aja yang atau batu aja dihancurkan enggak sah, apalagi kalau itu memang aslinya bukanlah tanah, gitu kan? Tidak boleh tayamum dengan itu. Walau syawatina wa sahaqahu fa fi jawazi tayamum bihi wajhan. Kalau misalnya dia menggoreng atau syawa itu membakar, maka yang sate itu lahm maswi namanya. Ya, karena dipanggang. Kalau misalnya dia memanggang tanah, bukan memanggang tanah, ngapain dipanggang? Dibakar. Membakar tanah, wastahaqahu, dan menghaluskan tanah. Nah, di sini ada ikhtilaf. Fa fi jawazi tayammumi bihi wajhan. Dalam masalah boleh atau enggaknya tayammum di sini ada dua pendapat. Walam yurajjih ar-Rafi'iyyu fi hadhihi as-surati syai'a. Rafi'i enggak hadir. Rafi'i tidak mentarjih salah satu dari apapun. Ya. Walan Nawawi fi Raudhah, Imam Nawawi juga gitu, enggak. Walau asabat turaban narun faswadda wa lam yahtarik fa fihi al-wajhan. Nah, kalau kasusnya debu terkena dengan api, kemudian debunya jadi ireng. Tapi ireng tok gitu loh, hitam tok, bukan terbakar gitu aja. Cuman kena api doang. Bukan terbakar, paham? Beda antara misal-misal. Antum nabun nih, api gede. Antum siram pakai debu. Kan jadi ada yang terbakar tuh. Ada juga yang cuman kena jilatan api doang, tapi enggak ikut terbakar, cuman kena doang. Maka kalau misalnya tidak terbakar, cuman kena efek api doang, ada dua pendapat. Imam Nawawi mensahihkan pendapat yang menunjukkan bolehnya bersuci dengan debu bekas bakaran tersebut. Tapi kalau debu tersebut memang debu yang terbakar, kumpulan debu yang terbakar tidak bisa, karena sudah berubah fisiknya dan sebutannya dari yang debu biasa menjadi apa gitu, bakaran, areng atau semisalnya. Begitu ya. Gimana Alwi? Paham gak? Pokoknya kalau antum paham semua insya Allah. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Wa hal yajuzu tayammumu bi ramal in kana khashnan? Khashinan. In kana khashinan lam yartafi minhu gubar bidharbi lam yajuz. Wa in irtafa'a kafa. Wa in kana na'iman jaza li'annahu min jinsi turabi. Qala Rafi'iyyu wa jazimu. Wa qala Rafi'i wa jazama bihi an-Nawawi fi fatawihi, lakinnahu qala fi syarh al-madhhab wa syarh muhadzab fi syarh al-muhadzab wa syarh al-wasit wa tashih at-tanbih, innahu law tayammama bi turabin makhlutin bi ramlin na'imin la yajuz, faramlu sarfu aula bil man'i. Qal wa hal yajuzu tayammum biraml? Boleh enggak tayammum dengan kerikil atau pasir? In kana khashinan, kalau misalnya pasir atau kerikil tersebut khashin. Khashin itu kasar. Oke, kalau disebut hadza mawdi'un khashin. Khashin itu sifatnya. Hadza mawdi'un khashin. Ya. Nah, ini pak kasar. Kalau misalnya turab, bukan. Kalau misalnya ramal, pasir atau kerikilnya itu kasar, lam yartafi' minhu ghubarun bidharb. Antum giniin, tek, enggak ada yang terangkat gitu, enggak ada yang terbang gitu. Kalau antum pukul, lam yajuz, enggak boleh. Faham? Nah, berarti nanti kalau antum temukan di daerah itu kerikil gitu loh, kerikil. Antum giniin, ya udah gini namanya kerikil gitu kan. Maka enggak bisa antum tayamum pakai itu. Ya. Wa in irtafa'a kafa. Kalau misal ternyata antum giniin ternyata memang ada turab yang ghubar, maka cukup. Wa in kana na'iman jaza. Ya, kalau misalnya pasir tersebut halus, boleh digunakan untuk tayamum. Kayak pasir yang ada di pantai. Ya, pasir disebutnya pasir ya. Bukan tanah ya, bukan debu ya, disebut pasir. Pasir di pantai, ya. Nah, boleh. Kenapa? Li'annahu min jinsi turab. Karena itu termasuk jenis turab. Adapun kalau misalnya kerikil itu masuk jenis batu. Ya, itu yang disebut oleh Ar-Rafi'i dan juga oleh Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi berkata dalam kitab-kitabnya, innahu law tayammama biturabin makhlutin biramlin na'imin la yajuz. Tapi kalau misalnya dia tayamum dengan turab, debu yang tercampurkan dengan pasir yang halus, itu tidak boleh. Nah, itu kata Imam Nawawi. Ada debu, debu sama pasir ada perbedaan, walaupun sama-sama halus ya. Ini enggak? Ya. Ini. Ya. Makanya sebutannya beda, ada debu, ada itu pasir. Yang dibeli itu apa? Yang dibeli itu pasir kan? Pasir. Bukan semen ya, kalau semen udah beda lagi nih ya. Antum tayamum pakai semen dan semennya juga cair pula apa? Itu cor namanya, ya. Ya, jadi beda di sini ramal dengan turab. Nah, Imam Nawawi mengatakan kalau percampuran turab dengan ramal enggak bisa. Ya. Karena ramal as-sarfu aula bil mana'. Ya, karena di sini ar-ramal as-sarfu artinya adalah pasir murni atau pasir buatan itu lebih dilarang lagi. Seperti apa pasir buatan? Yang dijual-jual itu. Paham enggak? Pasir yang sak-sak pasir kalau ya. Itu ada proses enggak pembuatan itu? Hah? Diambil dari sungai. Langsung. Langsung. Baik. Pasir buatan itu yang buat kucing kan? Hah? Yang buat kucing kayaknya. Iya, yang buat kucing apa? BAB. Pasir buatan gitu ya. Kayak karena gimana itu? Butiran-butiran kecil itu. Biasanya kan taruh kalau yang pelihara kucing, itu ada bak khusus untuk dia ini. Kok enggak tahu ya? Itu orang kaya yang biasa kayak gitu. Enggak juga sih, Seth. Yang pelihara kucing. Yang pelihara kucing. Ada kayaknya di taruh itu. Enggak tahu hal. Tapi ala kulihal kalau misalnya pasir itu adalah pasir buatan, ya tentu enggak sama dengan pasir atau dengan tanah yang halus. Ya. Ala kulihal. Ya di negeri kita gampang lah tayamum, mau tayamum, bahkan enggak usah tayamum ada air. Tapi kalau misalnya pun mau tayamum karena uzur, ya Allah gampang banget di negeri kita, Masya Allah. Ya. Gimana kalau itu kan hasil cor-coran tuh depan tuh. Ya kan? Nah, lantai parkiran. Cek. Gimana? Boleh. Boleh. Kira-kira itu kerikil, ramal atau turab. Sementara di sini syaratnya adalah ghubar. Bum. Kalau apa? Lembab. Kena air dia. Iya. Tapi seandainya dia tidak lembab kan nggak berubah, jadi nggak masalah kalau masalah itu nggak masalah. Jadi nggak harus dipersoalkan ada nggak ya? Nggak harus juga ya. Ya masya Allah. Ya nggak gitu juga lah. Ya logika aja kira-kira gimana dia kalau misalnya terbangkan bisa atau apakah harus dipukul-pukul dulu, di mana-mana cari, terus di pintu rumah orang, dor gitu kan. Enggak. Ya diperiksa aja. Kalau antum misalnya kayak gini, saya kayak misalnya di kaca mobil orang tuh. Kan kadang-kadang ada gambar jorok tuh. Itu gubar itu, ya. Gubar. Nah. Tapi kan dia nempel. Kenapa dia nempel? Karena ya mungkin bekas hujan atau apa. Antum giniin, ya. Turap. Pakai itu, ya. Gitu. Bisa. Sah atau tidak sah? Apakah itu termasuk mencuri? Tidak, karena itu kan properti orang. Bahkan orang bersyukur, sekian aja mas, semuanya mobil ini, mas. Ya kan? Ya, bersihin sekalian. Gitu. Ya, lanjut, fatul. Assalamualaikum. Ilaikum. Thumma syartut turab ayyakuna tahiran liqaulihi ta'ala sayyidan tayyiba. Sa'idan tayyiba. Wa tayyib huna at-tahir. Lianna tayyiba yutlaku ala ma tas talidhu bihi nafsi wa ala al-halali bihi nafsu wa ala al-halali wa ala al-tahiri wal-awwalani la yaliku wasfat turabi bihima fata'ayyana thalith wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa turbatuha tahura ma yadullu alaihi wa lianna al-ma' an-najis la yajuzu al-wudu' bih fakadha turabun najis. Kemudian syaratnya turab an yakuna tahira. Turab tersebut harus suci. Karena firman Allah Ta'ala sa'idan tayyiban. Jadi syaratnya tayyib. Tayyib yaitu tahir. Karena tayyiba yutlaku ala ma tastalidhu bihi nafsu. Karena sesuatu yang disebut tayyib itu dimutlakkan maknanya apa yang dianggap lezat atau enak bagi jiwa seseorang. Ya, bagus gitu bagi jiwa, halal, suci, ya. Wal awwalani la yaliqu wasfu turabi bihima fata'ayyana tsalits. Dua hal yang pertama tidak cocok untuk pensifatan turab dengan kedua hal tersebut. Coba di sini thayyib ada tiga makna. Imma makna thayyib itu apa yang diinginkan oleh, apa yang disukai oleh jiwa seseorang, dianggap lezat. Turab dianggap lezat enggak? Enggak dimakan kok. Juga thayyib dimaknai halal. Apakah turab halal dimakan? Enggak. Ya haram dimakan, antum makan debu gimana? Ya. Thayyib bisa juga bermakna tahir. Maka itulah makna dari sa'id thayyiba. Ya, dua hal pertama yaitu hal yang lezat bagi jiwa itu enggak masuk turab. Apa lezatnya? Juga halal tidak ada lezatnya. Tidak ada halalnya, bukan halal. Jadi maksudnya thayyib di sini adalah apa? Tahir. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa turbatuha tahura dan debunya suci menyucikan. Ma yadullu alaihi, yang menunjukkan bahwasanya dimaksud dengan thayyib di sini adalah tahir, suci dan menyucikan. Wa li anna al-ma'a najisa, dan karena juga air yang najis, la yajuzul wudu'u bihi fakadha at-turabu an-najis. Karena kalau misalnya yang pada asalnya kita kan wudu, asal itu wudu, sementara tayamum itu badal dari wudu dengan air. Kalau misalnya di kasus asal yaitu wudu dengan air najis aja enggak boleh, maka begitu juga dengan debu yang najis tidak boleh juga. Gitu. Ada soal enggak tuh? Begitu. Ya, untuk tayamum. Baik. Kalau enggak ada tanggapan, kita sampai sini aja ke fitul akhir insyaallah taala. Setelah itu kita akan menuju matan Abi Syuja' insyaallah.